Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amin wa ba'd. Ya, ikhwan, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Miyasar. Sebelumnya kita telah selesaikan alhamdulillah Mansubatul Asma. Tersisa satu lagi yaitu majrurat. Baik, langsung saja disebutkan di situ majruratul asma. Majruratul asma kalau dalam kitab lain biasa dengan istilah lain juga yaitu mahfudzat. Mahfudzat atau majrurat maksudnya adalah sama. Karena khafat dan jar itu hanya beda istilah namun dengan makna atau maksud yang sama. Nah, di sini beliau menggunakan dengan istilah majrurat dan ini insyaallah lebih mudah penyebutannya dan lebih mudah untuk diingat. Majruratul asma yaitu isim-isim yang majrur. Isim-isim yang majrur. Sehingga apabila dia menduduki salah satu dari posisi-posisi nanti berarti isimnya itu harus dijar. Dijar dengan apa? Ya sesuai dengan jenis isimnya. Apabila isimnya isim mufrad maka tanda jarnya adalah dhamma, kalau dia jamak mudzakkar salim tanda jarnya apa dan seterusnya. Dari jenis-jenis isim yang kalau tidak salah berjumlah ada 9. Isim mufrad, isim mutsanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus dan terakhir adalah ismul ladzi la yansharif. Nah, masing-masing memiliki tanda jar yang sebagian berbeda dengan sebagian yang lainnya. Nah, oleh sebab itu apabila kita membahas terkait dengan bab majrurat, isim-isim yang dijar, maka langkah baiknya kita juga harus sering-sering memurojaah tanda-tanda jar dari masing-masing isim. Baik, al-majrurat salah satu aqsam. Al-majrurat yakni isim-isim yang majrur salah satu aqsam. Ada tiga aqsam bagian. Yang pertama majrur biharfi jar. Majrur dengan huruf jar. Yang kedua majrur bil idhafah. Majrur karena penyandaran. Atau yang biasa kita dengar dengan istilah majrur karena sebagai mudhaf mudhafun ilaih. Dan yang ketiga adalah majrur bitawabi', majrur dengan cara mengikuti atau majrur karena mengikuti. Pertama majrur karena dengan huruf jar, kedua majrur bil idhafah, majrur karena sebab penyandaran atau mudhafun ilaih. Dan yang ketiga adalah majrur bitawabi', majrur karena mengikuti. Sehingga di sini cuma tiga dari pembahasan tiga ini yang cukup panjang nanti adalah at-tawabi'. Karena at-tawabi' itu ada beberapa macam, ada 4 macam dan nanti insyaallah akan disebutkan pada babnya tersendiri. Baik, yang pertama adalah al-majrur biharfil jar. Isim-isim yang majrur biharfil jar dengan huruf jar. Nah, dia majrurnya itu karena ada huruf jar. Nah, biasa yang kita dengar kalau pada pelajaran durus lugha seperti fi, min, ila, ala dan seterusnya. Nah, dan itu juga akan disebutkan di sini huruf-huruf jar itu apa saja. Yang jelas apabila ada isim yang terletak nanti setelah huruf-huruf jar ini, maka dia harus dijar. Dijar dengan tandanya masing-masing tergantung dari jenis isimnya. Wa huruful jar hiya, huruf-huruf jar hiya yaitu min. Ya kan, huruf jar min biasa diterjemahkan dengan dari. Nah, walaupun min ini tidak secara mutlak diterjemahkan dari. Bisa pula sebagian kalimat min ini diterjemahkan dengan makna tab'idiyah, sebahagian. Sebahagian. Seperti dalam surah wa minan nasi may yaqulu amanna, dan sebahagian manusia ada yang mengatakan kami beriman. Sehingga semua tergantung dari kalimat. Kadang diterjemahkan dari, kadang pula diterjemahkan dengan sebahagian. Berikutnya adalah ila. Ila ini ya, ini biasa terjemahkan kita menuju ke gitu ya. Kemudian yang ketiga an. An sama seperti min, maknanya yaitu dari. Yang keempat ala. Ala di atas. Ini banyak dalam Al-Quran ya. Berikutnya fi. Fi dengan makna biasa diterjemahkan di dalam. Meskipun di dalam ini pun tidak secara mutlak adalah makna dari fi. Fi kadang-kadang memiliki makna ala, di atas. Tergantung konteks kalimat. Seperti dikatakan Allahu fis sama. Allahu fis sama bukan berarti Allah itu di dalam langit, berarti Allah dilingkupi dengan langit. Tidak. Tapi Allahu fis sama artinya adalah Allahu alas sama. Allah itu di atas langit. Dan itu ma'ruf dalam bahasa Arab yang demikian. Nah, seperti orang mengatakan amshi fil ard, atau dalam Al-Qur'an lah yang lebih mudahnya. Dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi. Apabila salat telah diselesaikan, fantashiru maka menyebarlah fil ard, di bumi. Nah, fi di sini tidak mungkin kita terjemahkan di dalam, menyebarlah di dalam bumi. Emang cacing apa? Iya kan? Tapi maknanya apa? Ala, fantashiru alal ard. Ini menyebarlah di muka bumi, mencari yabtaquna min fadlillah, mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Intinya sebenarnya huruf jar, oleh sebab itu huruf jar ini sebenarnya tidak punya makna. Apabila disebutkan min, itu artinya apa? Maknanya apa? Itu tidak memiliki makna. Dia akan memiliki makna kalau dia bergabung dengan kata yang lainnya. Nah. Oleh sebab itu huruf-huruf jar ini tidak bisa kita terjemahkan dengan satu makna. Kalau fi berarti harus diterjemahkan di dalam, di dalam, di dalam, di dalam. Enggak. Semua dengan konteks kalimat. Baik, termasuk pula adalah huruf jar rubba. Nah, rubba. Rubba ini bukan rob ya, tapi rubba. Rubba biasa diterjemahkan dengan terkadang. Terkadang. Seperti di antara al-kalam para ulama, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Terkadang amalan kecil itu menjadi besar disebabkan karena niat, dan terkadang amalan besar itu akan menjadi kecil disebabkan karena niat. Nah. Yang berikutnya adalah alba. Alba di sini yang dimaksud dengan alba huruf jar yaitu ba yang berharokat kasroh, bi. Bi seperti pada bacaan bismillah. Bismillah artinya biasa kalau diterjemahkan dengan makna dengannya, dengan. Namun dijelaskan para ulama dengan di sini adalah maknanya isti'anah, memohon pertolongan. Bismillah dengan menyebut nama Allah maksudnya adalah memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an, qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, bi rabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung diri bi rabbin nas, dengan Rabb-nya manusia. Berikutnya adalah al-kaf. Al-kaf yang dimaksud dengan kaf, huruf jar di sini adalah ka. Ya, tulisannya ka. Kalau antum mencari kaf dengan ka'fa itu tidak ada. Maksudnya ini hanya penyebutan saja. Namun yang dimaksud dengan kaf di sini adalah ka. Huruf kaf yang di fathah. Kalau tadi al-ba, huruf ba yang di kasrah. Kalau al-kaf yang menjadi huruf jar adalah ka yang berharokat fathah. Seperti di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi. Nah, ka mitlihi. Nah, ini huruf jarnya adalah ka. Oleh sebab itu dibaca kamitsli, bukan mislu atau mitla, tapi kamitsli. Kenapa li di kasrah? Karena ada huruf jarnya. Karena ada huruf jarnya yaitu ka. Artinya al-musyabahah, menyerupai. Menyerupai. Seperti contoh Muhammadun Kahamidin. Muhammadun Kahamidin. Muhammad itu seperti atau menyerupai seperti Hamid. Ini kaf. Berikutnya huruf jar adalah al-lamu. Al-lamu, lam, yang maksud dengan lam, huruf jar di sini adalah lam yang berharokat kasroh li. Li yang masuk pada isim huruf jar. Biasanya diterjemahkan dengan makna milik. Ya kan? Milik terkadang pula dengan makna untuk. Nah, itu juga bisa. Di dalam Al-Quran banyak ya. Seperti dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi. Ya kan? Alhamdulillahi. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk lihat lillahi. Allah di sini di kasrah karena ada huruf jar. Di jar karena ada huruf jar yaitu li. Berikutnya huruf jar artinya yaitu mud. Mud. Mud ini biasa diterjemahkan dengan semenjak atau saat gitu juga. Kalau dalam Al-Qur'an wallahu alam tidak dijumpai, namun biasanya di dalam hadis atau biasanya kebanyakan dalam bait-bait abyad syi'riyah, bait-bait syair. Seperti dalam sebagian mereka kisah ini. Orang-orang jahiliyah ketika melihat ada sekumpulan nenek-nenek yang makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng, sembunyi-sembunyi lagi. Nenek-nenek ini. Ada laki-laki lewat, dia mengatakan laqad ra'aitu ajaban mutamsa ajaizan mithla sa'alil khamsa ya'kulna fi rahlihinna dirsa la tarakallah la tarakallahu lahunna dirsa wala laqina dahra illa ta'asa. Aku melihat sesuatu yang menakjubkan hari ini. Mutamsa. Kemarin, nah, saat kemarin. Nenek-nenek yang ngumpul-ngumpul seperti tukang sihir. Ngumpul-ngumpul sembunyi makan diam-diam. Mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan gigi untuk mereka. Didoakan dengan agar giginya rontok. Makan diam-diam tidak bagi-bagi. Nah, orang jahiliyah. Berikutnya, mundu. Mundu artinya sama dengan mund. Ya, ini saat atau semenjak. Terjemahkan sesuai kalimat ya. Saat, semenjak, pada saat itu juga bisa. Termasuk huruf jar juga. Berikutnya adalah hatta. Hatta artinya sampai. Nah, hatta ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Nah, kalau dia masuk pada fi'il berarti dia ada bisa menjadi penasob juga, bisa menjadi penjazem fi'il mudhari. Kalau dia penasob berarti menasobkan, kalau dia penjazem maka dia mampu menjazemkan dua fi'il mudhari. Yang berikutnya adalah khala, ada, dan hasya. Ini sudah kita lewati pada mansubatul asma, ya kan, pada bab al-istisna. Al-istisna, pengecualian. Di situ ada pengecualian dengan khala, ada, dan hasya. Nah, sebagian lughah, sebagian bahasa Arab, nah, ucapan-ucapan orang-orang Arab menjadikan khala, ada, dan hasya ini sebagai huruf jar. Sebagai huruf jar. Khala, ada, hasya, ini artinya tiga-tiganya lah kecuali, melainkan, huruf-huruf pengecualian. Dia bisa digunakan sebagai huruf jar, berarti kalau kita jadikan dia sebagai huruf jar, maka setelahnya majrur. Bisa pula dijadikan dengan fi'il fa'il. Dia fi'il sekaligus di situ ada fa'ilnya yang tersembunyi. Nah, jadi setelahnya berarti tinggal mansub sebagai maf'ulun bih. Nah. Ini diantara huruf-huruf jar, huruf-huruf jar disebutkan. Ada tambahan lagi di sini, termasuk huruf jar adalah wahuruful qasam. Wahuruful qasam, termasuk huruf-huruf jar yang mengkasrahkan adalah huruful qasam, huruf-huruf qasam, sumpah. Huruf-huruf sumpah, yakni yang digunakan untuk bersumpah. Nah, wa hiya, yaitu yang pertama al-wawu. Al-wawu. Nah, yaitu biasa kita sebutkan wallah, ya kan? Bersumpah dengan wa. Bersumpah dengan wa. Nah, ini wa yang kita jadikan dengan menjadi huruf sumpah itu termasuk huruf jar. Berarti kalau dibaca bukan wallahu, bukan wallaha, tapi wallahi. Ya kan, biasa kalau kita bersumpah dengan wallah itu singkatannya wallah. Tapi terkadang sebagian orang itu dengan sempurna wallahi. Nah, ya kan? Loh, kenapa hi? Karena wa-nya itu huruf qasam, termasuk huruf yang jar, mengejarkan. Oleh sebabnya dibaca dengan wallahi. Huruf qasam, huruf sumpah berikutnya yaitu ta. Adalah ta. Seperti dalam Al-Qur'an tallahi. Ya. Tallahi. Kalau wa tadi wallah, ta ini tallah. Dan yang ketiga adalah ba. Bukan ba ya, tapi bi. Bukan baullah, namanya billahi gitu. Ba yang dikasrah. Wallahu a'lam, di sini disebutkan ba dengan fathah. Kalau cetakan baru apa? Sama, ba fathah juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu billahi. Pernah orang sebut baullahi. Enggak ada ya? Berarti apa? Wallahi tallahi billahi. Nah. Ya tergantung bi-nya itu, kalau kita yang jelas bi itu huruf jar, maknanya sumpah atau tidak ya tergantung digunakan apa. Kalau memang dia penyebutan billah itu sumpah, berarti ba-nya di situ adalah huruf qasam. Huruf sumpah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Misal sekarang contoh min. Contoh dari huruf jar min, minan nasi, iya kan? Minan nasi. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surah An-Nas, min syarri, iya kan? Min syarri huruf jar. Minan nas, dari manusia, atau dengan makna tab'idiyah, sebagian manusia. Berikutnya alta. Ta di sini adalah, ini maksud huruf qasam. Taullahi. Taullahi. Nah, demi Allah. Huruf qasam alba. Nah, ini billah. Nah, billah. Nah, di situ wallahu alam kenapa kok ditulis ba. Tapi yang benar huruf qasam adalah billahi. Nah, billah. Demi Allah. Ya kadang bi dengan makna dengan juga bisa, seperti la haula wala quwata illa billahi. Nah, illa billahi. Nah, kalau illa billahi di sini binya adalah huruf jar dengan makna dengan, ya kan? Dengan pertolongan Allah. Ila, ilallahi. Nah, untuk menuju Allah, famankana yarju. Nah, dalam Al-Qur'an apa contohnya? Ilallahi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun dan seterusnya. Wa al-wawu, yakni wawu qasam, huruf sumpah, wallahi, demi Allah. Nah. Al-lam, yakni huruf jar lam, yaitu li, lillahi, untuk Allah. Yakni tau milik Allah. Nah, ini semua dicontohkan dari contoh huruf jar, ya. Mulai dari minanna, huruf jar apa? Isim mufrad apa? Dicontohkan dari isim mufrad, mulai dari minannasi, tallahi, sampai terusnya. Nah, itu hanya untuk mewakili. Sekarang tidak tergantung jenis isimnya apa yang masuk padanya, ya kan? Kalau seandainya masuknya adalah huruf isim mutsanna, ya tinggal menerapkan tanda jar isim mutsanna adalah al-ya. Nah, adalah ya. Contohnya rajulani, rajulani. Nah, rajulani isim mutsanna kalau dimasuki huruf jar seandainya li, berarti apa menjadi apa? Li rajulaini. Nah. Dan seterusnya. Kalau seandainya al muslimun, muslimun jamak mudzakkar salim, kalau dimasuki li menjadi li muslimin. Nah, dan seterusnya. Kalau seandainya ismul ladzi la yansharif, Ibrahim. Ibrahim. Berarti kalau dimasuki li menjadi apa? Li Ibrahim. Li Ibrahim. Li Ibrahim dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif atau istilah lain mamnu' minas sharaf, tanda jarnya adalah fathah. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin sampai sini ya, ikhwan. Cukup, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Kalau huruf qasam wawu wa, huruf sumpah wa, itu hanya digunakan untuk lafaz jalalah. Lafaz jalalah wallahi Allah. Atau bisa pula untuk selain, karena agak lupa, kalau ta, taullah, itu hanya untuk lafadz jalalah Allah. Berarti tidak boleh nama selain, tidak pernah digunakan nama selain Allah. Seperti tarrahman, itu tidak pernah dijumpai. Nah, tarrahman atau tarrahim, meskipun dia nama Allah, tapi tidak pernah digunakan dengan ta. Kalau bi, bi billahi wallahualam, ana lupa. Insyaallah pertemuan berikutnya baru dia dijelaskan. Yang jelas dari huruf-huruf qasam ini ada yang bisa digunakan untuk nama selain Allah, nama Allah tapi selain lafadz jalalah. Ada sebagian huruf yang hanya cukup diperbolehkan dengan menggunakan Allah sehingga tidak bisa digunakan dengan selain nama lafadz jalalah. Ana rupa Allahu a'lam bishawab, insyaallah pertemuan berikutnya baru disebutkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.